kabar, apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Apa kabar, apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, ya baik saja, kalau burung itu pun tidak sengaja. Ya baik saja, ya baik saja, kalau burung itu pun tidak sengaja. Apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Hai, apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudahlah lama kita.